Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar thumma amma ba'd. Ikhwani fid din ma'asyarul muslimin jama'ah salatil maghrib rahimakumullah walhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita dari kitab Usulus Sunnah lil Imami Ahmad rahimahullah. Kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu perkataan Al-Imamu Ahmad rahimahullahu taala, la nashhadu li ahadin min ahli al-qiblati bi jannatin wala narin. Kita tidak boleh memastikan terhadap seorang pun dari ahli kiblah, dari orang-orang yang beriman dengan kiblatnya, yakni yang dimaksud adalah kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat. Tidak boleh kita menjazmkan, memastikan pada seorang pun dari mereka bahwa mereka adalah penduduk surga atau penduduk neraka. Nah, karena kejadian di hari kiamat nanti hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hakikatnya, apakah seseorang itu penduduk surga atau penduduk neraka. Akan tetapi di dunia ini kita belum tahu. Hanya kita dapat melihat tanda-tandanya, alamat-alamatnya. Oleh karena itu, Al-Imamu Ahmad rahimahullahu taala menyatakan, wala nashhadu ala ahadin min ahli al-qiblati bi'amalin ya'maluhu bi jannatin wala narin. Narju lis-salihi wa nakhafu alayhi wa nakhafu 'ala al-musi' al-mudhnib wa narju lahu rahmatullah. Kata beliau, kita tidak boleh mempersaksikan terhadap seorang pun dari kaum muslimin atau muslimat, dari penduduk kiblat, bi'amalin ya'maluhu, dengan satu amalan yang dia amalkan, lalu kemudian kita katakan dia adalah penduduk surga, atau kita katakan dengan amalan yang dia lakukan kita katakan dia adalah penduduk neraka. La, tidak boleh demikian. Akan tetapi narju lis-salih wa naqafu alaih, kita berharap kepada hamba-hamba yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harapkan semoga sampai akhir hayatnya demikian adanya, lalu kemudian dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga setelah hari kiamat nanti. Dan tentunya kepada hamba yang saleh sekalipun tidak boleh kita memastikan bahwa dia penduduk surga pasti. Tetapi tetap kita punya rasa khawatir. Tetap punya rasa was-was, khawatir. Kalau-kalau nanti dia berubah, lalu kemudian dia menjadi hamba yang taleh, waliyadzubillah. Ini kita takutkan. Tetapi selama dia beramal dengan amalan saleh, maka kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, semoga dia sampai akhir hayatnya istiqamah, lalu kemudian dia masuk ke dalam surga. Demikian pula sebaliknya, nakhafu 'alal musii' al-mudhnib, kita khawatirkan dan takut terhadap hamba-hamba yang berbuat kejelekan, berbuat dosa, maksiat. Kita khawatirkan kalau-kalau dia terus-menerus demikian, lalu dia meninggal dunia, mati dalam keadaan su'ul khatimah, kita khawatirkan dia menjadi penduduk neraka. Nasallallahu assalamu walafiyah. Maka juga hamba yang seperti ini tidak terlepas untuk kita narju lahu rahmatullah. Kita mengharapkan semoga Allah memberi rahmat kepada dia, lalu dia bertobat, memperbaiki amalannya, lalu dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ini harapan kita. Tapi pada dasarnya hamba yang telah kondisinya melakukan kejelekan, melakukan dosa, ini sangat mengkhawatirkan kalau dia menjadi penduduk neraka. Nasallallahu assalamu wal afiyah. Kita memohon kepada Allah keselamatan dan penjagaan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Nah, berkata Syekh Rabi hafizahullah taala, pernyataan Imam Ahmad, wala nashhadu ala ahadin min ahli al-qiblati bi amalin ya'maluhu bi jannatin wala narin illa idza kana kufran kufran billahi aw syirkan billah fa hadha lahu hukmuhu. Kecuali kalau memang orang itu kafir. Kalau kufur, kafir atau musyrik, maka memang hukum yang seperti ini kita katakan dia masuk ke dalam neraka. Naam. Kita pastikan karena Allah Subhanahu wa taala memastikannya di dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Naam, adapun di luar dari kekufuran, kemusyrikan, atau semata-mata dia melakukan maksiat, dosa-dosa, yang seperti ini kaum muslimin, selama dia masih muslim dalam lingkup Islam, bukan kufur, bukan kafir, bukan musyrik, tetapi dia melakukan dosa-dosa, maksiat-maksiat, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil, maka yang seperti ini fala nahkum lahu bi jannatin wala narin. Tidak boleh kita menghukumi atasnya bahwa dia penduduk neraka. Tidak. Demikian pula yang bertakwa, yang sedang melakukan amalan-amalan saleh, amalan-amalan kebajikan, tidak boleh kita menyatakan dia penduduk surga. Kita jazmkan, kita pastikan. Naam, tetapi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau orang-orang hamba-hamba yang beramal dengan amalan saleh, in amila salihan narjulahul jannah, kita harapkan kepada Allah semoga Allah memasukkan dia ke dalam surga. Itu harapan kita, bukan memastikan. Beda ya, beda bentuk pengharapan dengan menjazmkan, memastikan. Sedemikian pula wa in amila ma yujibu annar nakhafu alaihi, kalau hamba itu melakukan sesuatu yang bisa mengantarkan kepada neraka, maka kita khawatirkan. Ya, kita khawatirkan jangan sampai dia menjadi penduduk neraka, tapi kita tidak pastikan bahwa dia mesti masuk neraka. Narju lil muti' wa naqafu 'alal 'asi. Kita berharap terhadap orang yang taat dan kita khawatirkan terhadap orang yang bermaksiat. Wala naqta' li ahadin bi jannatin wala narin. Tidak boleh kita pastikan seorang pun dengan surga atau neraka. Li'anna hadza laisa illa lillahi azza wa jalla. Karena ini tidak ada yang berhak. Itu adalah hanya haknya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau memang kufran bawahan. Seseorang itu kufur dengan kufur yang nyata, seperti Yahudi, Nasara. Ini kafir jelas. Maka yuqal finnar. Kita katakan orang yang seperti ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Pasti. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam neraka. Terhadap siapa? Kafir atau musyrik, baik Yahudi, Nasara atau Majusi. Naam. Atau munafikin khalis, munafik yang murni. Pasti dia masuk ke dalam neraka. Naam. Oleh karena itu, di dalam hadis sebagian ulama mendhaifkannya, yang ditambahkan hadis yang ke-42 atau hadis yang setelahnya yang ditambahkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Nah, hadis ke-42. La yadkhulul jannata ahadun hatta yu'minu bima ji'tu bihi. Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang tidak beriman dengan apa yang aku bawa dengannya. Dengan apa yang aku, sehingga dia beriman dengan apa yang aku bawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya yang dibawa Islam. Ya. Hadis kan? Hadis keberapa ini? Lah yang akhirnya illa apa? La hatta yu'mina bima ji'tu bihi. Hingga dia beriman dengan apa yang aku bawa. Dalam lafaz yang lain tentang Hawa. Hatta yu'mina bima ji'tu bihi. Lafaznya itu. Yang lain? Ada lafaz yang lain? Hadis keberapa itu? Kalau 41, 42 ya. Yang terakhir-terakhir ya. Nah. Baik, di dalam sebagian lafaz, sebagian ulama mendhaifkan, sebagiannya mensahihkan. Tidak akan dikatakan seseorang itu beriman hingga dia masuk ke dalam surga hingga dia beriman dengan apa yang aku bawa dengannya. Naam. Artinya yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah Islam. Sehingga orang yang di luar dari Islam ini jelas, ya, kita pastikan bahwa dia akan masuk ke dalam neraka, akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Baik itu Yahudi yang tidak mau beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, atau Nasara yang tidak mau beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Naam. Atau Majusi, atau seluruhnya selain daripada Islam dan kaum muslimin. Maka ini jelas kita pastikan, naqta bi annal kafir finnar. Kita hukumi dengan pasti bahwa orang yang kafir lalu dia mati di atas kekafirannya pasti masuk neraka. Tapi orang yang bermaksiat dan mati di atas maksiatnya tidak bisa kita jazmkan dia masuk ke dalam neraka selama dia belum keluar dari Islam. Artinya berarti di sini kita harus mengetahui hal-hal yang mengeluarkan seseorang dari Islam, sehingga kita bisa menerapkan kaidah ini. Kita pastikan dia neraka dan kita tidak bisa memastikannya dia surga atau neraka. Ukurannya adalah selama dia masih muslim, maka sama sekali kita tidak punya hak untuk menetapkan dia penduduk surga atau neraka. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Nah, di yaumul qiyamah nanti. Taib. Wa ammal mu'min al-'asi aw al-muti' fala nahkum li ahadin bi jannatin wala nar. Adapun orang mukmin yang bermaksiat atau mukmin yang taat, tidak boleh kita menghukumi seorang pun dipastikan bahwa dia penduduk surga atau penduduk neraka. Hadza ilallahi azza wa jalla. Ini adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala, hak tunggal yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dimiliki selainnya, yaitu memastikan seorang muslim mukmin penduduk surga atau penduduk neraka. Wa narju lil muti' wa nakhafu 'alal 'asi, narju lis salih wa aidan nakhafu 'alaih. Kita berharap kepada Allah untuk orang-orang saleh, tetapi bersamaan juga kita tetap ada rasa khawatir. Artinya rasa khawatir kalau dia berubah menjadi orang yang toleh, lalu dia beramal dengan amalan-amalan neraka, kita khawatirkan. Tapi kita harapkan semoga dia istiqomah terus sampai akhir hayatnya. Nah, Li'annahu qad yakunu ya'mal fi ma yabdu lin-nas al-khair wa huwa fil waqi' khilafu dhalik. Kenapa, ikhwani fiddin a'azzakumullah? Kata beliau, mengapa kita juga masih mengkhawatirkan kaum muslimin atau muslimat yang saleh, salehat, yang bertakwa, masih kita juga mengkhawatirkan kalau-kalau dia bisa berubah. Nah, kenapa? Karena kata beliau, terkadang seseorang beramal dengan amalan soleh, amalan kebaikan yang nampak di mata manusia, tetapi pada kenyataannya yang tersembunyi dalam hatinya khilafu dzalik, menyelisihi yang demikian itu. Nah, menyelisihi yang demikian itu, dan sering kita ulang-ulangi ya penyebutannya, nukilannya, yaitu seseorang yang berjihad dengan gagah beraninya di medan perang. Jihad adalah amalan tertinggi di dalam Islam, zarwatu sanamil Islam, puncak amalan Islam adalah diwujudkannya dalam bentuk jihad secara fisik dengan pedang. Naam, hasala rajulun atqana fil adu, seseorang yang gagah berani yang menghadapi musuhnya di medan jihad, seorang muslim mujahid. Tetapi ternyata Rasulullah SAW menyatakan innahu finnar, dia adalah penduduk neraka. Nah, di sini menunjukkan bahwa amalan mujahid ini fima yabdu linnas, terhadap apa yang nampak di mata manusia adalah amalan yang tinggi, amalan yang baik, tapi tidak bisa kita memastikan bahwa dia penduduk surga. Kenapa? Hadis ini ternyata berlawanan. Justru Rasulullah mengatakan dia penduduk neraka. Di sini menunjukkan tetap kita mengharapkan orang-orang yang beramal dengan amalan soleh, semoga Allah menjadikan dia penduduk surga. Tapi tetap tidak terlepas kita pun punya khawatir, cemas terhadapnya. Semoga dia tidak berubah, atau kalau-kalau dia berubah. Jadi kita tetap mengkhawatirkannya dan punya rasa cemas. Tetapi kita berdoa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya menjadikan dia istiqomah. Naam. Nah, di sini Rasulullah SAW menyatakan innahu finnar, dia di dalam neraka. Padahal zahirnya dia mujahid, akan tetapi niatnya syai'un akhar. Niatnya lain. Niatnya lain. Naam. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan fima yabdulin nas, ketika beliau ditanya, ya, mengapa seseorang yang demikian beraninya, gagah beraninya dalam berjihad di medan perang, justru dia menjadi penduduk neraka? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan karena amalannya itu fima yabdulinnas, amalannya itu yang nampak di mata manusia, tetapi sariratuhu, yang tersembunyi dalam hatinya, ya, lain, berbeda dengan apa yang disaksikan oleh kebanyakan manusia. Nah, demikian pula ya hadis ini, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dia di dalam neraka ini terbukti ya ketika sahabat mengintai, karena sahabat yang mendengarkan heran. Akhirnya salah seorang dari sahabat mengintai orang tersebut. Terus diintai, ternyata di akhir ya, ketika dia kena bacokan pedang, tidak sabar dengan luka yang menimpanya, dia membunuh dirinya dengan pedangnya sendiri. Maka sahabat itu lari ya, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, dan menyatakan shadaqa Rasulullah, telah benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah, karena dia menyaksikan dengan mata kepalanya bahwa orang itu membunuh dirinya. Sementara perbuatan bunuh diri adalah perbuatan dosa, dosa besar. Nah, Dan ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasulullah menetapkannya sesuai dengan wahyu bahwa hamba ini adalah masuk di dalam neraka. Nas'alullah as-salamu al-afiyah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nah, iya. Ketika itu kata beliau di sini, qala sahaba fulanun syahid hatta atau nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kalla inna syamlata allati ghallaha lataltahibu alaihi naran. Ini hadis lain, kisah yang lain. Ya, tadi kisahnya dalam Bukhari Muslim. Kisah yang kedua ini juga terdapat dalam Bukhari Muslim. Naam. Yaitu seseorang juga yang berjihad masuk dalam neraka. Apa sebabnya? Karena dia mengambil harta rampasan perang, yaitu berupa baju besi atau ya pakaian untuk dipakai berjihad, diambil tanpa meminta izin ya kepada pimpinan jihad, atau yang disebut dengan gulul, mencuri harta rampasan perang. Dalam hal ini berupa pakaian perang. Apa kata Rasulullah SAW ketika sahabat menyatakan fulan syahid ya, si fulan ini mati syahid, si fulan mati syahid, karena semangatnya dalam jihad, gagah beraninya dalam jihad. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ucapan sahabat itu, Rasulullah menyatakan kalla, sekali-kali tidak. Rasulullah menegur ucapan sahabat yang mengatakan dia adalah syahid. Beliau mengatakan kalla inna syamlatal lati ghallaha lataltahibu alaihi naran. Sesungguhnya pakaian perang yang dia ambil sebagai gulul, yakni mencuri harta rampasan perang, lataltahibu alaihi naran, akan melahap dirinya api neraka. Subhanallah. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala menetapkan terhadap orang yang beramal dengan amalan yang tertinggi di dalam Islam secara zahir yang diketahui oleh pandangan-pandangan manusia, tetapi karena berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya, di dalam niatnya, hukum yang terjadi pada dirinya lain dari amalan yang nampak tersebut. Nah, ya, ini juga sesuai dengan apa yang sering kita dengarkan, bahkan kita hafalkan di dalam hadis juga Arba'in An-Nawawiyah. Naam. Yaitu hadis apa yang dimaksud? Naam. Siapa yang bisa menyebutkan di awal-awal hadis? Inna ahadakum. Barakallahu fiik. Hadis sahabat Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, Abu Abdurrahman. Naam. Yaitu di akhir hadis, ya, potongan kedua. Awalnya hadis inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi. Di akhir hadis Rasulullah menyatakan inna hadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli annar fa yadkhulu fa yadkhuluha. Dan sebaliknya demikian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan surga. Beramal dengan amalan surga hingga tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga kecuali satu hasta. Satu hasta sebegini. Ya, satu siku. Kalau begini shibr namanya. Satu siku, satu hasta seperti ini. Tinggal sehasta dia masuk ke dalam surga. Tetapi kitab takdirnya mendahuluinya. Ternyata dia di akhir hidupnya beramal dengan amalan neraka. Lalu dia mati di atas amalan neraka, jadi su'ul khotimah. Masuklah dia ke dalam neraka, waliyadzubillah. Nah, coba. Persis apa yang terdapat di dalam kisah ini. dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya, sebaliknya pula, salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan neraka hingga tidak ada lagi jarak antaranya dengan neraka kecuali satu hasta. Sehasta. Tetapi takdir mendahuluinya, dia beramal dengan amalan surga di akhir hidupnya, bertobat, lalu dia meninggal sebagai husnul khatimah, dia masuk ke dalam surga. Naam. Ya. Hadis ini, naam, hadis ini yang saya maksud tadi pada apa yang saya sebutkan di awal. Ya. Ketika menjelaskan hadis yang kita bacakan dari Syekh Hafizahullah Ta'ala, yaitu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bukankah ini sesuatu yang kesannya tidak adil, ya, memberikan kesan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak adil. Mengapa orang yang justru beramal dengan amalan surga sepanjang hidupnya, tiba-tiba di akhir hidupnya berubah beramal neraka, masuk ke dalam neraka? Dan sebaliknya, orang yang sepanjang hidupnya beramal dengan amalan neraka, sedikit sebelum dia meninggal berubah beramal dengan amalan surga, masuk ke dalam surga. Naam. Nah, itu jawaban Rasulullah SAW. Fima yabdulinnas. Hadza fima yabdulinnas. Itu adalah yang nampak di mata manusia. Yang nampak di mata manusia. Naam. Bahwa orang ini tadi yang beramal, sepanjang hidupnya beramal dengan amalan surga, ternyata itu yang nampak di mata manusia. Di dalam hatinya sini lain. Ya. Lain. Ini kebanyakannya pada orang-orang munafikin. Ya. Pada kaum munafikin. Tapi tidak menafikan pula pada kaum muslimin. Naam. Yang terpengaruh dengan akhlak munafikin, sehingga dia beramal dengan amalan-amalan baik, ada tujuan lainnya, baik itu tujuannya untuk mendapatkan wanita, atau untuk mendapatkan jabatan, atau untuk mendapatkan harta, ada tujuannya, sehingga tujuan-tujuan yang tersembunyi ini yang merusak amalan-amalan itu tadi. Ya, dan ini juga kita mengetahui dalam hadis yang ma'ruf, bahkan hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Naam. Hadis yang pertama dalam banyak kitab yang juga sering saya ulang-ulang, yang menunjukkan betapa pentingnya hadis ini, sehingga para ulama dalam banyak kitab-kitabnya menjadikan hadis ini hadis yang pertama, karena ini timbangannya seluruh amalan, khususnya amalan hati. Innamal a'malu binniyat. Imam An-Nawawi sendiri, ya, dalam Arba'in An-Nawawiyah, Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam dua kitabnya. Naam, Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, Imam Ibnu Qudamah, ya, dalam kitabnya apa kitabnya Syarah Sahih Bukhari, Umdatul Ahkam, ya, dalam kitabnya Umdatul Ahkam, semua mengawali kitabnya itu dengan hadis ini, ya. Imam Al-Baghawi dalam Syarah Sunnah. Naam. Itu menunjukkan bahwa pentingnya hadis ini, innamal a'malu binniyat. Di akhir Rasulullah memberi contoh. Apa contohnya? Yaitu orang yang berhijrah karena niat mendapatkan dunia dan mendapatkan wanita, perempuan. Naam, hijrah adalah ibadah. Hijrah adalah amalan ibadah. Sebagaimana jihad amalan ibadah. Ya. Tetapi dia beribadah dengan hijrah ini untuk mendapatkan perempuan. Untuk mendapatkan dunia. Maka dia tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Ini menunjukkan pentingnya niat. Mencocokkan dan membenarkan antara amalan yang nampak dengan apa yang tersembunyi dalam sarirahnya. Setiap hamba, dalam hatinya. Setiap hamba. Naam. Oleh karena itu, perkara yang wajib ya bagi seluruh kita semua, seluruh kaum muslimin muslimat, untuk mempelajari masalah niat ini, bagaimana membenarkan niat. Naam, dan upaya untuk memperbaikinya. Upaya untuk memperbaiki niat sehingga amalan apa saja yang kita lakukan ya itu bisa akan bernilai pahala di sisi Allah. Sekalipun amalan dunia, aktivitas duniawiya akan bernilai di sisi Allah. Tergantung apa yang tertanam di dalam benak, di dalam hati ini. Kalau ini benar, lurus, maka ini juga bisa akan mengontrol insya Allah untuk kemudian dia istiqomah. Tapi kalau tidak, dengan mudah dia akan jatuh. Nah, maka ini menunjukkan pentingnya. Ikhwani fiddin azzakumullah. Dan memang ini adalah perkara yang sangat berat. Ya, masalah hati ini, masalah niat ini perkara yang sangat berat. Jangankan kita, para imam pun berat bagi mereka untuk meluruskan masalah hati ini. Nah, karena masalah hati ini luas cakupannya. Ya, lebih luas dari amalan-amalan dengan anggota badan. Karena sumbernya seluruh amalan apa yang ada dalam hati sini. Jadi memperbaikinya memang sangat sulit dan menjaganya sulit karena sangat luas dia. Dia seluruhnya yang mengontrol adalah hati. Semua apa saja yang kita lakukan. Nah, di sana ada penyakit hasad, dengki, ada takabur, sombong, ada macam-macam, ya, penyakit-penyakit hati, riya, ujub, sum'ah. Terlalu luas banyak penyakit-penyakit yang bisa menimpa dalam hati ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi taufik dan hidayah kepada hambanya yang berupaya untuk mempelajari masalah hati dan menjaganya. Nah, bagi yang tidak, maka dia akan ya mudah untuk diombang-ambingkan oleh syaitan, lalu kemudian dia melenceng ya dari niat yang benar, dari hati yang benar, bahkan dengan mudah akan terasuki segala bentuk-bentuk penyakit di dalam hatinya. Nah, maka kita kembali kepada hadis innamal a'malu binniyat, bahwa ini adalah hadis yang sangat penting, hadis yang agung, yang wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk mempelajarinya. Ya, menghafalkannya lalu membaca syarahnya. Membaca syarah keterangan hadis ini. Nah, kemudian ikhwani fiddin azzakumullah. Lanjut keterangan Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah taala, wa ummul ala kana indaha Utsman ibn Mad'un tumarriduhu famata faqalat ya aba sa'ib laqad akramaka Allah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wama yudrika anna Allah akramahu wallahi inni la rasulullah wa la adri ma yuf'alu bi faqalat la uzakki ahadan ba'da thumma ra'at fin nawmi anna lahu aynan tajri fa akhbarat rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala dhalika 'amaluhu. Naam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, yaitu seorang ibu Ummul Ala ketika di sisi beliau Utsman bin Mad'un sedang sakit, ya, sakaratul maut Utsman bin Mad'un sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famata, lalu dalam sakitnya itu dia meninggal. Faqalat, maka berkatalah Utsman bin Mad'un, berkatalah Ummul Ala yang berada di sisi Utsman bin Mad'un, beliau menyatakan ya Aba Sa'ib laqad akramakallah, kunyanya Utsman bin Mad'un, Mad'un. Ini wallahu alam cetakannya keliru atau saya yang lupa. Yang saya ketahui dha al-mu'jam dengan to yang bertitik. Di sini dha, ya, sot yang bertitik. Mad'un. Yang ma'ruf adalah Utsman bin Mad'un bidha. Wallahu alam. Kalau cetakannya yang keliru atau saya yang salah. Naam. Maka Ummul Ala berkata, wahai Abu Sa'ib, kunyanya beliau radhiyallahu anhu, laqad akramaka Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuliakanmu dalam kematianmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa ma yudriki anna Allah akramahu, apa pengetahuanmu, sampai di mana pengetahuanmu sehingga engkau menyatakan bahwa Allah pasti memuliakannya. Ya, di sini akramahu menggunakan fi'il madhi. Jadi di sini ada bentuk jazm, bentuk memastikan bahwa Ummul Ala memastikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan sahabat Utsman bin Maz'un ini, maksudnya dengan surganya. Maka Rasulullah menyatakan demikian. Seberapa pengetahuanmu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memuliakannya? Demi Allah, sungguh aku adalah Rasul Allah, tetapi aku sendiri tidak tahu apa yang dilakukan, apa yang akan diperbuat pada diriku oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah itu Ummul Ala menyatakan, la uzakki ahadan ba'dahu. Aku tidak lagi merekomendasi seseorang pun setelahnya ini. Setelah dia ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ternyata ra'at fin naum, Ummul Ala bermimpi. Di dalam tidurnya dia melihat bahwa Utsman bin Maz'un lahu aynan tajri. Ada air matanya yang mengalir. Jadi Ummul Ala bermimpi melihat Utsman bin Maz'un ini di dalam tidurnya mengeluarkan air mata. Naam, fa akhbarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah, dia keesokan harinya memberitakan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, faqala dzalika amaluhu. Itu adalah amalannya. Naam. Ya, maksudnya adalah itu adalah amalannya. Maksudnya amalannya sahabat Utsman bin Maz'un yang di dalam kehidupannya dia menangis karena Allah. Menangisi dosanya. Ya, itu adalah amalan yang tertinggi juga. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, seseorang yang menangis karena takut kepada Allah, satu tetes air matanya itu menyebabkan dia diharamkan untuk masuk ke dalam neraka. Naam. Ya, artinya keutamaan orang yang menangis karena Allah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini intinya syahidnya bahwa Rasulullah menegur dalam posisi sahabat ini mulia, ya. Sahabat yang mulia dengan amalan-amalannya, tetap saja Rasulullah SAW menegur Ummul Ala untuk menjazmkan, untuk memastikan. Nah, tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan karamah, kemuliaan, yaitu diberi mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sahabat Utsman bin Maz'un demikian adanya. Ya. Nah, asyahid intinya di sini bahwa annaka la tajzim li ahadin bi jannatin aw nar. Bahwasanya engkau tidak boleh memastikan pada seorang pun dia penduduk surga atau dia penduduk neraka. Naam, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Baik. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pada pernyataan atau perkataan Imam Ahmad rahimahullahu taala yang selanjutnya. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Lebih kurangnya mohon dimaafkan, yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala dan yang keliru adalah dari saya pribadi, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.